Kita masuk ke bab yang kedua dalam kitab jual beli. Bab yang kedua ini berbunyi bab butlan bai' al-hasah wal bai' alladhi fihi gharar. Butlan bai' al-hasah wal al-bai' alladhi fihi gharrun. Batalnya jual beli kerikil dan batalnya jual beli yang mengandung gharar, kecurangan, penipuan. Ini dua bentuk jual beli. Yang pertama dinamakan dengan bai'ul hasa. Ya, bai'ul hasa, jual beli standarnya kerikil. Dan kemarin juga telah kita singgung sedikit di antara makna bai' al-munabadzah. Di antara makna bai' jual beli munabadzah adalah dengan hasa ini. Yang tadi munabadzah melempar, ya, jual beli dengan akadnya melempar. Dengan akadnya melempar, seperti melempar baju yang akan dibeli tanpa memeriksanya, kemudian melempar sesuatu yang kita beli dengan kerikil, saya beli itu. Ketika kerikil itu mengenai benda tersebut, maka jatuhlah transaksi atau akad, jatuhlah akad jual beli. Ini semuanya baik yang ujungnya adalah gharar. Maka di sini salah satu dari bentuknya adalah baik al-hasa, jual beli kerikil, bukan menjual belikan kerikil, enggak. Tetapi jual beli dengan standar kerikil. Kerikil yang dilemparkan, ya, seperti jual beli tanah, jual beli lahan. Ya. Dia mengatakan, saya membeli lahan kamu ini sejauh lemparan saya dengan kerikil ini, dengan harga segini. Bisa saja kerikil itu terhalang oleh kayu sehingga lemparannya tidak jauh dengan harga yang sudah ditetapkan. Ini bai' yang ujung-ujungnya adalah bagian kedua dari bab ini, bai' alladhi fihi gharar, dan semua jual beli yang mengandung gharar. Gharar itu ketidakjelasan, ada unsur kerugian kepada kepada salah satu dari dua belah pihak, atau ada kecurangan. Ini masuk dalam kategori gharar. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah ini, nomor 3726. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Idris wa Yahya ibnu Sa'id wa Abu Usamah an Ubaidillah ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb wal lafdhu lah qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Ubaidillah qala haddatsani Abu Zinad an al A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadisnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharari. Kata Abu Hurairah, Nabi melarang dari jual beli, kita artikan jual beli kerikil, tapi telah kita jelaskan tadi maksudnya bukan menjual kerikil untuk bahan bangunan, nanti bangkrut sekarang bangunan. Jual beli al-hasa, jual beli kerikil, maksudnya standar akadnya batu atau kerikil yang digunakannya, dengan melempari objek yang dibeli tanpa mengetahui keadaan dan hakikatnya, sifatnya, atau menggunakan kerikil melempar lahan yang akan dibeli, tidak bukan dengan standar ukuran meteran atau hektar, tetapi lemparan, dengan lemparan. Bisa saja lemparan orang ini jauh dan uang yang dalam akadnya hanya sedikit, sementara pembeli penjual merasa ini lemparannya tidak akan jauh, ternyata jauh, dan ini merugikan penjual dan bisa saja merugikan pembeli. Ini yang dimaksud dengan bai'u al-hasa, atau salah satu dari makna bai'ul hasa. Itu yang dilarang oleh Nabi, dan juga Nabi melarang dari jual beli gharar. Gharar menjual beli yang ada unsur ketidakjelasan harga dan ketidakjelasan yang dihargai. Ya, ketidakjelasan harga atau ketidakjelasan barang yang dibeli, seperti tadi lahan. Jadi bai'ul hasa itu juga termasuk bai' gharar, bai'ul mulamasah yang kemarin telah kita selesaikan, yaitu jual beli dengan sekedar mengusap. Ya, beli kain, dan lebih ditekankan kepada beli kain, diusapnya, oh ini kain, apalagi di malam hari. Dahulu pasar tidak ada lampu seperti kita sekarang ini. Biasanya pasar itu di siang hari, tetapi bila mana ada kelanjutannya sampai malam hari, maka orang yang membeli pakaian itu tinggal mengusapnya saja. Merasa bahan dasarnya kok bagus, kemudian mengatakan saya ambil ini dan saya beli dengan harga segi, dengan terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual, kemudian jatuhlah akad, jatuhlah transaksi jual beli. Ternyata ketika diperiksa di rumah, lipatan di atasnya saja yang bagus, dalamnya robek-robek. Ini yang masuk dengan gharar. Ada unsur ketidakjelasan pada barang yang dibeli, atau bisa saja tidak ada unsur kejelasan pada harga yang diberikan, harga yang dijadikan sebagai penukar dari barang tersebut. Ini yang dimaksud dengan bai' al-gharar. Imam Nawawi di bawahnya menyebutkan beberapa bentuk ya bai' al-gharar pada halaman 501 ya. Atau 500. Adapun larang jual beli gharar mengandung unsur ketidakjelasan merupakan salah satu prinsip dasar yang agung dalam kitab jual beli. Ini prinsipnya. Jual beli itu jelas, jelas harga, jelas yang dibeli. Karenanya Imam Muslim mendahulukan penyebutan hadis yang menyebutkan larangan ini. Di dalam larangan ini tercakup banyak permasalahan yang tidak terbatas, misalnya menjual beli budak yang melarikan diri. Ya, dia sudah melarikan diri kemudian dijual. Ya, saya punya budak namanya Fulan dan dia sudah melarikan diri, saya jual kepadamu. Mana mungkin, karena yang dijual tidak jelas apakah dia akan balik lagi, bisa ditemukan atau tidak, atau ketika ditemukan dia sudah mati. Ya, ketika ditemukan dia sudah cacat karena kecelakaan, sehingga harga dengan barang yang dijual tidak sesuai. Kemudian menjual barang yang tidak ada. Ya. Ini baik ma la yamlik dalam istilah yang lain dalam kitab jual beli, baik ma la yamlik. Kita tidak berpunya tetapi kita jual. Dan ini biasanya bank-bank yang lembaga keuangan, dia menjual kepada konsumen barang yang bukan miliknya. Barang yang bukan miliknya. Ya, miliknya pemilik dealer yang memiliki atau showroom yang memiliki, tapi dia yang menjual, dia yang menerima pembayaran. Ini salah satu bentuk jual beli yang sekarang marak terjadi. Ya, baik menjual barang yang tidak ada, menjual barang yang tidak diketahui sifatnya, ini semuanya gharar. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan, menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual, menjual ikan yang masih ada di dalam air dalam jumlah yang banyak, menjual air susu yang masih berada di dalam kantong susunya. Saya beli susu kambing kamu ini dengan harga segini padahal belum tahu berapa ukurannya. Ya. Menjual janin dalam perut, janin hewan misalnya, saya beli anaknya ini dalam kandungan. Menjual sebagian saham yang tidak jelas, menjual satu dari sekian banyak baju atau kambing yang tidak ditentukan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini bentuk-bentuk baik al-gharar, termasuk jual beli yang tadi pertama, mulamasa, munabadah, dan bai' al-hasa, itu sebabnya gharar itu saja. Gharar, ada unsur ketidakjelasan baik pada harga maupun dalam barang atau objek yang dijual belikan. Ini hadis yang pertama, Nabi SAW melarang dari jenis, dari jual beli dengan sandar kerikil tadi, atau jual beli secara umum yang mengandung gharar. Ya, gharar ini terkadang ada yang tidak diindahkan sama sekali. Artinya dibolehkan saja, dimaafkan. Ada gharar yang dimaafkan. Di sini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi, jual beli gharar yang dimaafkan. Halaman 501, alinea pertama. Demikian juga terdapat kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya menjual sesuatu yang mengandung gharar yang tidak seberapa. Gharornya tidak seberapa dan mungkin bisa diterima oleh kebiasaan. Misalnya mereka bersepakat tentang keabsahan jual beli biji-bijian yang dibungkus kantong. Ya. Kan biasanya bijian itu dalam bentuk kantongan, ini seberapa ukuran jumlah bijinya tidak diketahui. Contoh misalnya makan kita di rumah makan Padang. Ini gharar yang dimaafkan oleh ulama karena kita tidak tahu berapa yang dia yang langsung menghitung-hitung. Kita tidak tahu berapa harganya, berapa yang kita makan. Palingan dihitungnya berapa kerupuk yang dimakan. Sementara ikannya apanya, ini semuanya termasuk gharar. Ya gharar, tetapi gharar yang dimaafkan oleh para ulama karena gharornya terjadi kesepakatan dan tidak ada unsur gharar yang besar. Memang terkadang pekerja orang yang punya rumah makan sangat berhati-hati makan di rumah makan. Ya. Biasanya ada orang yang di rumah makan ketika melihat meja hidangannya, kemudian tiba-tiba datangnya menghitung dan ternyata hasilnya besar. Orang yang punya rumah makan ini dilihatnya, coba dihitung kembali dengan benar, ternyata memang terkadang yang menghitung ini tujuannya memang untuk menipu. Ya, memang tujuan untuk menipu dengan, dan kadang-kadang kita juga terjadi seperti ini, tapi karena merasa memang seperti itu bentuknya, kita ketika ditetapkan bayar segini, kita bayar. Dan ini juga perlu kehati-hatian. Ya, perlu kehati-hatian, dan kita juga bisa menghitung, nah ini piringnya ikan salai ini gulai. Ya, kita mungkin bisa saja membantu dia untuk memperjelas atau memperkecil nilai gharornya. Memperkecil nilai gharor, terkadang bisa saja gharor yang haram yang dilakukan oleh penjual. Maka kita bisa menghitung, oh ini Pak, ini tadi bukan tempat apa-apa, ini tempat ayam bumbu, atau ini bekas nasi tambahan, nasi tambuh. Ya, bukan tempat lauk-lauk pauknya. Kita bisa memperkecil nilai gharar dengan cara seperti itu. Ya, tetapi para ulama menilai itu termasuk gharar yang dikecualikan. Gharar yang dikecualikan. Itu hadis satu-satunya di bawah bab ini, batalnya jual beli menggunakan kerikil. Ya, ini mantap terjemahannya. Batalnya jual beli menggunakan kerikil. Ya. Menggunakan kerikil. Dan kata-kata menggunakan mungkin bisa dipahami, itu kerikil itu hanya sebatas sarana untuk terjadinya akad. Baik itu dengan mengukur memberikan meletak, mematokkan ukuran lahan yang akan dibeli, atau mematokkan objek yang dibeli dengan melempar objek tersebut dengan kerikil. Objek tersebut dengan kerikil. Ada permainan-permainan sekarang ini yang dalam bentuk seperti itu, tapi dia permainan, bukan jual beli. Saya kita sudah bayar tiketnya di pertama, kemudian ini saya juga tidak tahu apa hukumnya, mungkin tanyakan kepada ustaz yang lain. Dalam permainan kita masuk dalam sebuah paket permainan yang banyak, kita bayar tiket pertama kali, di sana kan ada bermacam-macam permainan. Ada kalanya kita disuruh melempar dengan sesuatu yang ada balon-balonnya, nanti akan dikasih hadiah misalnya boneka atau yang lain-lainnya. Apakah ini gharar yang dikecualikan? Ya, apakah termasuk salah satu bentuknya adalah seperti melempar dengan kena? Sasaran yang dikenai oleh benda yang kita lemparkan itu tentu berbeda-beda. Terkadang kita menginginkan sesuatu, dia mengenai yang lain. Ya, tetapi ini apakah dibolehkan? Saya juga tidak mengetahui dalilnya, tidak mengetahui hakikat secara umum. Tetapi kita sekarang berbicara tentang berjualan dengan menggunakan kerikil untuk menetapkan sesuatu yang kita beli. Ya. Itu tentang bai' al-hasar. Ini gharar. Gharar. Ya, ya membayar sama satu jam memancing 60 ribu, tetapi hasilnya ya ini gharar. Dan yang bagus, dan saya juga mendengar yang bagus setelah hasilnya ditimbang terakhir, Ya, hasilnya timbang seberapa yang didapatkan, segitu yang dibayar. Berapa kilo yang didapatkan, segitu yang dibayar. Ini bagus. Mungkin ada pembayaran tambahannya, yaitu mancingnya. Ya, ya fasilitas mancingnya mungkin. Tetapi untuk ikannya, setelah dapat baru ditimbang. Dan di harga ini yang bagus. Dan ini ada tambahan pancing yang seperti ini. Nah, kita tinggal berhati-hati memilih kalau memang suka memancing. Ya, kalau memang suka memancing, tetapi mending mancing di tempat-tempat yang tidak ada unsur ghararnya. Mancing di sungai, mancing di laut, tidak ada ghararnya. Kita tidak ada pembayaran kepada pemilik semua kekayaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Bayarnya cuma syukur kepada Allah dan beribadah. Ya. Termasuk membeli buah-buahan di atas pohon. Ini gharar. Ya. Gharar, karena terkadang siapa yang bisa mengetahui dari sekian banyak itu banyak yang rusaknya. Ya. Atau membeli buah-buahan sebelum matang. Ya, termasuk salah jenis dari gharar yang diperbincangkan oleh para ulama. Saya tidak tahu apakah ada jenis-jenis tersebut dibahas oleh Imam Muslim, tetapi ini sebagian dari bentuk baik al-gharar yang perlu dihindari. Selesai kita dari bab yang kedua tadi. Ya. Cuma belum bisa kita bawakan kepada jual beli, karena saya sendiri juga tidak memahami dan juga bukan seorang pedagang dan jarang pula ke pasar. Dan kalau yang bergelutnya di sini, tentu dia akan mencari tahu tentang bentuk-bentuk transaksi jual beli sekarang ini, seperti Ustaz kita, Ustaz Irwandi. Saya sendiri pribadi mempelajari pembahasan ini di kuliah dulu. Ya, di waktu kuliah, kemudian ketika masuk pascasarjana tidak lagi itu. Ya, jadi sibuk pula dengan wawasan yang spesifik, yaitu akidah. Jadi maklumat ini maklumat yang lama. Ya, memang ada kajian-kajian, tetapi saya sendiri pribadi sibuk dengan kajian hadis. Jadi ada di Masjid Nabawi itu kajian yang khusus tentang fikih muamalah ini atau fikih secara umum. Tapi kita lebih ketika itu lebih banyak duduk di masjid, di majelis hadis, walaupun nanti ada pembahasan tentang seperti ini, tapi hanya sebatas ringkas karena antara maghrib dengan isya. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kajiannya setiap hari kecuali hari Jumat, kecuali hari Jumat ketika itu setiap habis maghrib sampai isya, dan dia baca adalah kitab-kitab hadis. Dan tentu hadisnya seperti yang kita sekarang ini, ada hadis-hadis tentang jual beli, tetapi sarahnya secara ringkas. Ya, sarahnya secara ringkas. Kalau yang mendalam itu dalam di jurusannya. Ada ulama-ulama juga yang mengajar di Masjid Nabawi yang membahas masalah fikih muamalah. Jadi bila mana ada hal yang mungkin tidak kita pahami secara mendalam, tentu kita akan merujuk kepada ustaz-ustaz yang memiliki ilmu yang mendalam dalam jual beli tersebut. Yang ketiga, bab tahrim bai' hablil habala. Bab tahrim bai' hablil habala. Bab pengharaman jual beli janin. Ya. Jual beli janin. Yang maksudnya adalah saya akan beli, yang saya ingat sekarang ini habla itu, ketika sang pembeli mengatakan ini anak onta ini nanti anaknya saya beli. Ya. Anak onta ini yang sedang dikandung sekarang ini bukan dia yang dibeli, dia saja sudah gharar. Ya, dia saja sudah gharar, karena nanti apa benar lahirnya utuh atau benar lahirnya hidup. Ya. Kalau memang membeli bangkai tidak ada masalah, tapi kan membeli yang hidup. Ya. Nah, jadi yang sekarang ini anak yang dikandung oleh unta itu anaknya ini yang sudah gharar ditambah gharar lagi, apakah dia nanti akan hidup sampai beranak atau dia mati sebelum itu. Ini juga bentuknya, dan sekarang terjemahannya adalah jual beli janin. Ya, janin yang dikandung, maksudnya janin hewan yang dikandung oleh induknya itu yang dibeli. Nabi SAW melarang hal demikian seperti hadis yang pertama di bawah bab ini 37 27. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Al-Layth an ha wa haddatsana Kutaybah ibnu Sa'id qala haddatsana Al-Layth an Nafi' an Abdullah radhiyallahu taala an Abdullah di sini siapa? Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Abdullah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, ini hadisnya sangat pendek sekali, naha an bai' habalil habala. Nabi melarang dari menjual beli janin yang dikandung seekor unta. Menjual beli janin. Ya. Menjual beli janin di sini, ya. Ya. Imam Nawawi juga menguraikan tentang makna itu, nanti akan kita lihat. Yang pertama, hadis ini jelas sekali melarang dari melakukan jual beli tersebut. Nabi melarang, dan larangan ini yang membuat jual beli itu tidak sah, batal. Kalau terjadi jual beli, berarti dibatalkan kesahan jual beli ini oleh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua 3728, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Muthanna wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaydillah قال أخبرني نافع أن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. Yang tadi Abdullah bin Mas'ud, yang sekarang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. Kata Abdullah bin Umar, ya, dahulu di masa jahiliyah mereka menjual belikan daging unta sampai daging janinnya. Ya, jadi ketika mereka membeli seekor unta yang sedang mengandung, ya, unta yang sedang bunting, nanti pembeliannya termasuk harganya harga janin, termasuk harga daging janinnya. Ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kanu yatabayyauna lahmal jazur, mereka jual beli daging unta sampai dihargai juga bila mana unta itu bunting, maka yang ditambahkan harganya karena ada janin, dan janin itu dijual pula dagingnya padahal dia masih janin dalam perut induknya. Ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kemudian ini definisi habalul habalah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menjelaskan tentang makna habalul habalah. Wa habalul habalah adalah antun tajannaqah thumma tahmil allati nutijat. Ini yang saya pahami dahulu, yang saya ingat tadi. Yang maksud dengan habalul habalah adalah antun tajannaqah, ketika seekor unta melahirkan dan anak unta yang lahir ini nanti bunting lagi, ya, bunting lagi dan melahirkan pula. Ya, jadi yang dibeli mulai dari naqah yang satu ini, induk yang pertama, kemudian yang dibeli juga yang dikandungnya, kemudian anak yang dikandungnya ini nanti bunting lagi, dan anak yang dikandung oleh yang kedua itu nanti empat ekor jadinya. Ya, empat ekor. Ini habul habalah. Itu yang saya ingat tadi tentang makna habul habalah, dan itu yang terjemahkan oleh Abdullah bin Umar, antun tajannaqa thumma tahmil allati nutijat fanahahum Rasulullah SAW min dzalik. Maka Nabi melarang jual beli yang bentuknya seperti itu. Terjemahannya apa itu? Maksudnya seekor unta mempunyai janin di dalam rahim, di dalam perutnya, lalu ia mengandung janin tersebut. Ini tidak benar ini. Begini pula mengandung janin sudah ada dalam, maksudnya seekor unta mempunyai janin dalam rahim perutnya, berarti dia mengandung. Ya, dia sedang mengandung. Lalu ia mengandung. Tidak. Lalu dia melahirkan janin yang sudah dalam perutnya itu, kemudian janin yang dalam perut itu mengandung lagi. Ya, lalu ia di sini maksudnya yang dikandungnya itu. Ya. Ia ini adalah janin yang sedang dikandung itu mengandung lagi. Mengandung lagi dan melahirkan pula. Jadi empat, satu induk yang pertama, kemudian tiga ekor jadinya. Satu induk yang pertama, kemudian induk yang kedua, kemudian anak dari induk yang kedua. Tiga ekor, padahal belum ada. Ya, dua sebelum dua yang lainnya itu sudah ada. Induk kedua dengan anaknya itu tidak ada, karena induk yang kedua itu masih dalam bentuk janin. Ini kan koror, dan ini biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jual beli seperti ini. Saya beli ini unta, mungkin karena keturunan unta yang bagus, dia mau keturunan unta itu. Saya beli unta ini berikut yang dibuntingnya sekarang ini, yang kandungnya sekarang ini, dan juga anak dari yang dikandungnya itu nanti dengan harga segini. Dengan harga segini. Kalau anak ini kandungnya itu nanti punya anak, nah itu bukan milik dia lagi. Bukan milik dia. Walaupun yang mengembalanya tetap petani pertama, tetapi untuk tiga ekor unta seterusnya itu milik pembeli sekarang ini. Saya beli dengan harga misalnya 100 dinar. Semuanya. Misalnya, berarti unta ini nanti sudah milik orang lain, kemudian dia punya anak, anaknya ini juga milik orang lain, kemudian anaknya ini juga bunting, anak dari yang kedua ini nanti juga milik orang lain, baru ketika anak yang ketiga, ya, yang dilahirkan itu yang punya orang lain ini mengandung, bunting pula, anak dari itu baru milik petani yang pertama atau peternak yang pertama tadi. Ini semuanya diharamkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang fakta yang ada di saat itu baru diharamkan Nabi. Nabi tidak memperbincangkan sesuatu yang akan terjadi. Dia mengharamkan yang tentang jual beli ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Baik mulamasah tadi, baik munamadha bain gharar, dan baik habalul habala ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kemudian diharamkan oleh Nabi karena mengandung gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Jadi di sini kita bisa mengambil bahwasanya jual beli itu harus jelas. Dan tidak ada yang harus jelas, walaupun memang tidak ada niat penipuan, apalagi kalau ada unsur penipuannya. Yang tidak ada, yang unsur ada unsur ketidakjelasan saja itu sudah diharamkan oleh Nabi, apalagi kalau seandainya ketidakjelasan itu disebabkan oleh penutupan aib, yang menjual memang menginginkan itu agar dia mendapatkan keuntungan dari barang yang tidak benar yang dia jual. Seperti kejadiannya ketika Nabi, contohnya seperti tadi, contohnya Nabi SAW pernah berjalan di pasar, dan ini tujuannya. Kita sekarang jarang seperti itu, sehingga kita tidak tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar. Kalaupun kita ke pasar, kita niat di benak itu, di memori kita hanya membeli dan tidak ingin mengetahui apapun kerusakan, karena memang sudah banyak kerusakan di pasar. Artinya kita benar-benar merasa sempit untuk datang ke sana, dan datang ke sana hanya sekedar untuk kebutuhan saja. Sementara Nabi SAW datang ke pasar Madinah yang memang bisa dihitung penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nabi SAW pernah lewat di karung-karung kurma. Kurma itu ada seperti beras-beras sekarang ini. Nah, karung-karung kurma itu dilihatnya di atasnya luar biasa, bagus sekali. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam. Ternyata di dalamnya basah, banyak yang rusak. Kemudian Nabi SAW, ini kenapa ini? Diangkatnya, dia bawanya, kemudian tunjukkan kepada penjual. Ini kenapa? Kata penjual, itu karena air hujan. Akhirnya dia basah. Basahnya kan tentu merusak. Merusak kualitas kurma tadi. Ya. Dan alasannya karena hujan. Kata Nabi SAW, sederhana saja. Kalau memang kena hujan dan kamu mendapatkan bencana bencana tersebut, kenapa kamu tidak letakkan di atas? Ala ja'al tahu fauqat ta'am, agar orang tahu bahwasanya ini rusak. Dan seperti ini banyak sekali terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, apalagi di pasar-pasar non kaum muslimin, non muslim. Ya. Seperti ini banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin yang ditampilkan di atas. Dan saya dikirimkan oleh kawan-kawan bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli. Ya, ada orang beli jual beli buah. Ya, dia nanti yang membeli dia dipilihnya, misalnya beli jeruk. Dipilihnya yang bagus-bagus kemudian dimasukkan kantong, ditimbang. Ya. Ternyata di bawah sudah ada kantong jeruk yang lain. Dengan timbangan seperti itu pula, ketika ketangkasan ini, keahlian yang haram ini, dia bisa menukar kantong yang tadi ditimbang dan dipilih oleh pembeli dengan kantong yang memang sudah ditimbang dengan isinya yang tidak seperti yang dipilih oleh pembeli. Ini penipuan yang luar biasa yang terjadi di pasar-pasar sekarang ini. Walaupun kita tahu apakah itu di tengah-tengah kaum muslim, tapi bentuknya seperti itu. Dan memang Nabi SAW ketika mengharamkan bentuk-bentuk jual beli tadi, dia melihatnya, dia menyaksikannya, karena Nabi SAW juga berdagang. Seperti dalam mukadimah yang kemarin telah kita sampaikan, bahwasanya Nabi SAW di antara dalil bahwasanya jual beli itu halal adalah dilakukan oleh Nabi. Nabi menjual dan Nabi juga membeli. Nabi menjual dan menjadi seorang pedagang, sebagaimana Nabi juga membeli sebagai pembeli. Statusnya bukan hanya sekedar penjual, tetapi dia juga pembeli. Statusnya bukan hanya pembeli, dia juga sebagai pedagang. Ini menunjukkan bahwa jual beli itu adalah halal. Dan Nabi SAW juga mengetahui seluk beluk kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pembeli maupun penjual. Para pembeli maupun penjual. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu habalul habalah ditafsirkan oleh Ibnu Umar adalah membeli daging hewan yang turun temurun. Ini adalah gharar. Membeli unta berikut dengan yang dikandungnya, berikut dengan yang dikandung oleh yang kedua. Ya, ini semuanya adalah gharar dan tidak dibenarkan, dan jual belinya batal. Jual belinya batal. Saya rasa ini kita sulit untuk membayang-bayangkan, karena mungkin bentuk jual beli yang seperti ini sudah dikemas dengan kemasan yang lain. Ya, perlu riset, perlu mempelajari bagaimana jual beli yang terjadi sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Bab yang ketiga kita selesaikan, kemudian lanjut kita ke bab yang keempat. Bab tahrim bai' rajul ala bai' akhi wa saumihi ala saumi wa tahrim an-najash wa tahrim an-nasriyah at-tasriyah. Ya. Tahrim tasriyah. Ini ada beberapa bentuk jual beli yang diharamkan oleh agama, yaitu haramnya membeli apa yang sedang dibeli oleh saudara kita. Ya, yang sedang dibeli. Ya. Menawar, haramnya menawar apa yang sedang ditawar oleh saudara kita. Ya. Ya, dengan apa yang sedang ditawar oleh saudara kita. Kemudian tahrimun najas, haramnya jual beli najas. Nanti akan ada definisinya. Kemudian juga haramnya jual beli tasriyah. Ini salah satu bentuk dari jual beli. Berarti di sini ada empat yang jelas-jelas diharamkan dalam agama, yaitu membeli apa yang sedang dibeli. Ya, yang sedang dibeli artinya belum jatuh akad atau belum jatuh jual beli, masih dalam proses. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan, oh saya bisa membelinya dengan harga yang lebih dari itu. Padahal ini masih transaksi mereka ini, atau penjual. Saya bisa menjual barang yang lebih baik dari itu dengan harga yang sama. Ini juga tidak dibenarkan. Ketika seorang penjual sedang transaksi dengan pembeli dengan suatu benda, mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang penjual yang lain. Nah, ini yang biasa terjadi ketika tempat mereka jual beli itu berdekat-dekatan. Ya, ketika dia masih menawar di sana, tiba-tiba mengatakan, saya ada yang lebih baik dari itu. Ya, ini juga termasuk dalam bentuk yang seperti ini. Tahrim baik rajuli ala bayi akhi wa saumihi ala saumihi. Kemudian tahrimun najash, ini yang ketiga. Tahrimun tasriya, ini yang keempat. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang pertama 3729. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya cukup pendek-pendek yang mudah mungkin dihafal karena memang karena pendek-pendek mungkin sebagai panduan dan pedoman bagi mereka yang membeli dan menjual, yaitu orang pedagang ataupun penjual pembeli di pasar. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini bunyi hadisnya, janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli oleh sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menjual, di sini juga artinya menjual apa yang sedang dijual oleh orang lain. Belum terjadi transaksi jual beli, tiba-tiba seperti yang kita contohkan, si A dengan si B sedang tawar menawar dalam satu benda dengan harga yang mereka tawar menawar, kemudian tiba-tiba datang pembeli yang lain. Ini membeli apa yang dibeli oleh saudara. Datang pembeli yang lain, oh pak, saya bisa membelinya dengan harga kalau mereka tawar menawar itu misalnya 100 ribu, dia mengatakan saya bisa membeli dengan harga 120 ribu. Maka si penjual tentu akan memilih yang kedua ini. Ini satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bila mana itu penjual, si A dan si B sedang transaksi jual beli, kemudian tiba-tiba si A penjual, si B pembeli. Tiba-tiba muncul yang si C, penjual yang lain, mengatakan kepada pembeli tadi, bapak, saya memiliki barang yang lebih baik dari itu. Itu kan 2005 mobilnya, sekarang saya 2010, harganya sedikit perbedaannya. Ini termasuk baik rajuli ala bai'i akhi. Makanya Nabi SAW mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini tujuan utamanya bagaimana tidak terjadi permusuhan antara kaum muslimin. Tujuan utamanya agar tidak terjadi persengketaan, tidak terjadi sakit-sakit hatian atau kedengkian, dan tidak rusak hubungan satu muslim dengan muslim yang lain. Makanya Nabi SAW menutup semua celah untuk bermusuhan. Nah, dalam jual beli terjadi banyak permusuhan, maka Nabi SAW membuat aturan-aturan sehingga tidak terjadi permusuhan antara sesama pembeli, tidak terjadi permusuhan antara sesama penjual, dan tidak terjadi permusuhan antara pembeli dengan penjual. Ya, dengan bentuk jual beli yang ghoror tadi. Jadi intinya bagaimana tidak terjadi kezaliman, tidak jadi upaya untuk memberikan merugikan kaum muslimin atau merugikan orang-orang yang lain. Ini adalah aturan yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. La yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Dan ini di sana ada yang bersamaan dengan hadis ini yang terkait dengan masalah lamar melamar. Wala yakhtub ba'dukum ala khidbati akhi. Janganlah salah seorang melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Dia melihat mungkin saudaranya ini, dan mereka kedua tertarik dengan seorang wanita, yang satu mendahului yang lain, dan belum terjadi keputusan apa-apa untuk pelamar pertama. Tiba-tiba datang pelamar kedua, ya, dengan membawa atau dengan menghadapkan mungkin kelebihan ketampanannya, kekayaannya, keluarganya. Ini sama sekali tidak dibenarkan karena akan mengecilkan hati atau membuat sakit hati yang pertama, apalagi dia tidak punya modal seperti yang dimiliki oleh yang kedua. Dan ini juga bisa terjadi untuk yang dilamar dua orang, ya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang dilamar oleh seorang laki-laki, dan tiba-tiba dalam belum terjadi keputusan apa-apa dari pelamaran pertama, tiba-tiba datang orang tua dari wanita yang lain mengatakan kepada pemuda ini, anak saya lulusan kedokteran misalnya, dia sudah hafal Al-Quran, ya. sedang mencari jodohnya. Menceritakan itu saja sudah ada indikasi dia menawarkan anaknya kepada pemuda yang belum terjadi keputusan apa-apa antara dia dengan wanita pertama yang dilamarnya. Ya, makanya sekarang ini banyak pemuda yang seperti itu. Apalagi kalau pemuda yang merasa punya banyak kelebihan, belum selesai dia memberikan jawaban untuk wanita pertama, akhwat pertama, dia sudah mengerling akhwat yang lain. Ya. Belum memberikan jawaban, dia sudah melamar yang lain. Karena dia merasa punya banyak kelebihan dan semua orang menantinya. Ini juga menyakitkan hati. Menyakitkan hati, dan ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama kita. Tindakan-tindakan yang menyakitkan hati. Jangankan itu, bila mana ada tiga orang, dua dari mereka yang bertiga ini berbisik-bisikan. Ya. Ini sama sekali tidak dibenarkan oleh agama kita. Fala yatanajasnani dunal akhar. In idza kuntum thalathan fala yatanajasnani dunal akhar. Bila benar kalian bertiga, kalau berempat jelas keluar dari konteksnya. Bila benar bertiga kemudian dua orang sedang berbisik-bisik, ini sama sekali tidak dibenarkan oleh Nabi SAW karena ada unsur menyakitkan hati. Ada tindakan yang menyakitkan hati. Maka dalam jual beli Nabi SAW menutup semua sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab pertikaian yang terjadi antara kaum muslimin. Itu hadis yang pertama, la yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhi, dan bentuknya sudah kita jelaskan, bisa terjadi pada penjual, bisa terjadi pada pembeli. Hadis kedua 3730. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Muthanna wal lafdh li Zuhair qala haddatsana Yahya an Ubaidillah قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حديثنا لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. Ini yang hadis yang tadi saya sebutkan, hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kamu menjual atas jualan saudaranya. Artinya belum terjadi transaksi apa-apa, tiba-tiba dia menjual apa yang dijual oleh saudaranya yang belum terjadi akad. Seperti yang kita contohkan tadi, dia mengatakan saya punya model yang lebih baik dari itu. Wala yakhthub ala khitbati akhi, dan ini yang tadi kita sempat singgung. Dan janganlah salah seorang dari kamu melamar apa yang seseorang yang dilamar oleh saudaranya yang belum terjadi akad, illa ayyudzanalah, ya, kecuali kalau yang pertama sudah mengizinkannya. Jadi dia perlu bertanya, saya dengar kamu sudah melamar si fulana, iya bagaimana. Nah, tentu bila mana dia mengatakan kalau kamu mau silakan dahuluan. Ini termasuk ithar nih, ini ithar yang tidak benar. Kalau memang wanita itu wanita yang dicari-cari oleh pemuda-pemuda muslim, wanita yang saleha, agamanya baik, akhlaknya baik, keluarganya keluarga yang baik, maka tidak ada ithar di sini. Ya, tidak ada ithar. Saya dahulukan salah kamu, tidak, karena itu dicari setiap pemuda yang menginginkan bibit yang baik untuk anak-anaknya. Ya, wanita yang saleha, beriman dan bertakwa dan memiliki akhlak yang baik. Jadi intinya kalau memang yang pertama mengizinkan dengan cara misalnya dia sudah 2 minggu masa dia melamar yang pertama dan nazar misalnya, tetapi selama 2 minggu belum ada jawaban, ini mungkin ada tanda-tanda dia tidak menginginkannya. Dan banyak pemuda seperti ini menggantung tak bertali, artinya ketika dia melamar dan dia tidak tertarik, tetapi dia tidak punya mental untuk mengatakan tidak mau. Ya, untuk tidak punya mental untuk mengatakan tidak mau. Dia berani untuk melamar, dia berani untuk menazar, tetapi dia tidak berani untuk mengatakan tidak mau. Nah, ini tidak gentleman namanya. Ya, kalau memang tidak mau, sampaikan secepatnya agar yang wanita ini bisa dilamar oleh yang lain. Bila mana ada tanda-tanda izin seperti itu selama masa yang seharusnya tidak terjadi, maka yang lain sudah boleh untuk melamar. Jadi kalau seandainya ditunda-tunda terus sementara dia tidak memberikan jawaban, Maka ini yang menggantung orang, dan gantungnya, penggantungnya tidak ada talinya. Oleh karena itu, yang lain misalnya ingin melamar, silakan melamar. Kalau nanti yang pertama memprotes, dia salah sendiri. Ya, kenapa dia tidak memberikan jawaban? Ya, masa berpikirnya membutuhkan beberapa lama, cukup ketika sudah tahu seluk-beluk wanita tersebut dan sudah melihat wajahnya dan apa yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka dia tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mengatakan saya akan langsung melamarmu, ya, akan menjadikan engkau sebagai istriku dan seterusnya. Itu hadis yang kedua. Awalnya sama dengan hadis yang pertama tentang jual beli, kemudian bagian kedua adalah tentang lamar melamar. Setelahnya 3731, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil Ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya pendek sekali, la yasum al-muslimu ala saumil muslim, la yasumil muslimu ala saumi al-muslim, seorang muslim tidaklah boleh menawar tawaran muslim yang lain yang belum ada kepastian, ya, yang belum ada kepastian, ya, menawar kecuali bentuk jual beli yang tadi nanti akan kita dapatkan penjelasan, yaitu baik najas, ya, baik najas. Tapi la yasumul muslim, tidak boleh seorang muslim menawar barang atau tawaran dari saudara muslim yang lain, saudaranya muslim yang lain yang belum ada kepastiannya, dia menawar bagaimana dia bisa mendapatkan barang tersebut dengan tawaran yang mungkin lebih mahal, ya, lebih mahal, atau dengan tawaran dengan benda yang lebih baik ukurannya, lebih baik kualitasnya, dengan harga yang sama. Ini semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini, la yasum al-muslimu ala saumi al-muslim. Berikutnya 3732. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Abdul Samad qala haddatsana Syu'bah anil Ala wa Suhail an abihima an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Samad qala haddatsana Syu'bah anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa ibn Thabit an Abi Hazim an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha, ini hadisnya, anna Rasulullah SAW, ya, anna Rasulullah SAW naha an yastama rajulu ala sawmi akhi wa fi riwayah ad-Dawraqi ala simati akhi. Ini sama, Nabi SAW melarang seseorang menawar tawaran yang sedang ditawar oleh saudaranya. Dan ini hadis kalau kita membuat persanadnya nomor, berarti ini sudah tiga nomor, ya, sudah tiga nomor. Nomor pertama 3732, ya, itu sampai sebelum ha, ya, baris yang ketiga ada ha, ya, itu nomor 3732. Kemudian dibawa di sejajar dengan huruf ha itu dibuat 3733. Sejajar dengan hak tadi dibuat nomor 3733. Kemudian ada hak di halaman berikutnya, baris nomor 2 dapat halaman 3508, ada hak lagi, ya, itu dibuat nomor 3734, ya. Kenapa saya buat nomor? Karena memang ini sanad sempurna dari awal sampai sahabatnya. Sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya, walaupun mungkin ada ungkapan yang sedikit berbeda. Yastam sama dengan yasum. Ya, saum. Yastam arti menawar. Yastamur rajul ala saumi akhi. Itu lafaz yang hadis sekarang ini dengan tiga sanad sempurna dari awal imam, dari murid, dari guru Imam Muslim sampai kepada Abu Hurairah itu berbeda-beda orangnya. Berbeda-beda orangnya, maka seakan-akan ini tiga sanad, maka kita berikan nomor tiga buah. 3732, 3733, 3734. Sementara bunyi hadisnya sama, yaitu larangan menawar apa yang sedang ditawar oleh saudara kita. Ini biasa terjadi. Sesama kita tanpa disadarinya. 3735. Hadatsana Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yutalaqqa ar-rukban. Ini bentuk penjualan jual beli yang lain. La yutalaqqa ar-rukbanu li bai'in, itu bentuk yang pertama. La yutalaqqa ar-rukban li bai'in wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Ya. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebagian kamu membeli apa yang sedang dibeli oleh sebagian yang lain. Kemudian wala tanajasu, ini baik najas. Ya, ini tiga. Yang ketiga, wala yabi' hadirun liban, ini yang keempat. Bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi, wala yabi' hadirun libadin. Kemudian wala tusarru al-ibla wal ghanama, ini juga larangan yang berhubungan dengan bab kita. Yaitu wala tanajasu, itu bentuk yang ketiga tadi. Walatusarul ibila walganama, ini tasriyah yang tadi dalam bab. Ya, tasriyah yang ada dalam bab tadi. Famaniftaaha ba'da dzalika fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha fa in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Saya katakan tadi dalam hadis ini ada larangan terhadap beberapa bentuk jual beli barang. Yang pertama, yutalaqqar rukban. Yutalaqqar rukban libai, yaitu menyambut para pedagang dari kampung. Menyambut para pedagang dari kampung membawa sayur-sayuran, membawa ya, dia belum masuk pasar disambut dan dia belum tahu harga hari itu. Ya, makanya terjadi gharar di sini. Mereka dikejar sebelum masuk pasar sehingga tujuannya bagaimana mereka tidak mengetahui harga, karena setiap hari harga akan berubah. Nah, para pedagang dari kampung-kampung ini yang membawa barang dagangannya dari hasil jerih payahnya itu sama sekali tidak dibiarkan oleh orang-orang yang menyebut barang dagangan itu di kota atau di pasar, tidak membiarkan mereka masuk ke areal pasar. Mereka disambut di luar agar mereka tidak mengetahui perkembangan harga di pasar, sehingga bisa saja dibeli barang mereka dengan harga yang serendah-rendahnya, ternyata di pasar harganya besar. Ini gharar, ini merugikan, dan ini yang tidak diinginkan oleh agama kita. Maka Nabi SAW melarang talaqqi rukban. Terjemahannya apa di sini? Tidak boleh mencegat. Mencegat itu kasar ya. Mencegat ini merampok namanya. Dia enggak, transaksinya benar, cuma memang para pedagang mungkin merasa ingin lebih aman, lebih nyaman ketika mereka tidak punya atau tidak lagi repot-repot membawa ke pasar, tetapi ternyata di situ harus diingat bagaimana Nabi SAW menghindarkan kita dari merugikan pihak yang lain. Nabi SAW tidak membenarkan adanya mencegat kafilah dagang untuk menjual. Ya, dia barangnya itu diambil, tetapi dia tidak benarkan masuk ke pasar. Nanti barang yang mereka ini dia diambil dengan harga yang semurah-murahnya, kemudian nanti barang itu dijual. Tapi kalau disambut untuk milik sendiri dibeli, tidak ada masalah. Makanya di sini mencegat untuk dijual. Ya, menyambut mereka itu membeli barang yang mereka bawa, tujuannya untuk menjualnya. Kenapa? Karena mungkin mereka kan tidak tahu perkembangan harga di pasar, dibelilah dengan harga yang semurah-murahnya, nanti dijual dengan harga yang pasaran. Ini banyak terjadi. Dari tengkulak-tengkulak itu, ya, ini banyak sekali terjadi, apalagi kepada petani. Petani bawang yang sering mengeluhkan, para petani di kampung-kampung itu sering mengeluhkan rendahnya harga, ternyata di pasar sangat mahal sekali. Nah, ini sudah melanggar larangan Nabi SAW. Kalau seandainya menyambut untuk membeli, untuk pribadi, saya rasa tidak ada masalah, karena memang Nabi SAW mengaitkan dengan libai. Menyambutnya untuk membeli, tetapi untuk dijual lagi. Ya, untuk dijual lagi. Itu yang pertama. Kemudian, sambungnya besok. Sambungannya besok. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.